Saya sudah sepakat sama Yai Sabu Jagat, sama Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul untuk supaya Jogja ndak usah nagih kepada Indonesia. Wis kuwi dianggap sedekahmu. Termasuk UGM barangkali rasa anu, rasa kelingan nek kuwi jane dudu lemahmu. Kuwi mbiyen lemahe dikei. Ya. Stasiun ya, stasiun tapi turuti lah oke banget. Seluruhnya ini milik raja dulu. Orang no IMB, IMB kui kopi paste. Aji susu dari Wong Samin nampak dewi nengin caranya. Lagi niki wes ko mbah mbah biar urip neng alas eh, moro moro nolong do tekon jur di patoin jur di kei sertifikat jur di tagih pajak kelana. Kulo bayar pajak kan Gusti Allah. Waniki Khalifatullah, sudu Khalifatul Presiden, kan gitu ya, bukan Khalifatul Gubernur Jenderal Belanda kok, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi saya memahami dawuh itu tidak supaya Anda makar kepada Indonesia, tidak, tetapi supaya Anda 90% konsentrasi kepada membangun kembali kerisnya Jogja. Justru nanti Indonesia akan mendapat keuntungan jangka panjang kalau keris itu kita uri-uri. Ada 256 keraton di Indonesia, tetapi yang faktual, yang de facto, de jure masih ada dan benar-benar bisa menjaga dirinya sampai hari ini hanyalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, Indonesia tidak peduli karena bikin pilar wis salah. Nek pilar itu harus satu konfigurasi, ojo ngomong glugu blara sepet lho kuwi kuwi siji. Nek glugu ya karo jati, ya ngoten to? Lah ngoten to. Iki ora pilar iki UUD 45, Undang-Undang Dasar 4 Undang-Undang 45, Pancasila. Apa iki piye to iki? Ana papat cacahe kowe njur irungmu njur silitmu. Ayo piye kuwi? Jadi pilar Indonesia ada lima teman-teman sekalian. Satu, rakyat Indonesia. Itu pilar ibarat masjid Demak itu soko guru masjidnya itu rakyat Indonesia. Kalau Indonesia tidak mau dengan pilar ini, soko gurunya adalah rakyat Yogyakarta Hadiningrat. Ya bahasa basinya ada 4 kabupaten, 1 kota madya, itu tidak apa-apa sodako. Kita tetap laksanakan sedekah nasional itu, tetapi kita harus punya konsep sendiri dalam hati kita. Soko guruni rakyat nomor 2 adalah pedang, yaitu tentara rakyat Indonesia. Dari jenderal paling atas sampai babinsa. Kalau babinsa kamu bubarkan, kamu tidak punya alat-alat apalagi untuk melindungi negaramu. Kamu tidak tahu ada kapal-kapal asing mendarat di Laut Selatan. Terus menerus. Orang kita yang babinsan ya ming melungu. Ini gak ngerti nih ono bahaya lah ngerti nah. Nah gitu. Nomor 3, kaum bujangga, kaum intelektual, para cendekiawan. Jadi wong-wong pinter, mbuh seko pesantren, mbuh seko peguron, mbuh seko universitas, mbuh seko ngendian, pokoknya wong-wong pinter itu ketiga, pilar ketiga. Pilar keempat adalah adat budaya keraton dan kebudayaan secara keseluruhan, itu pilar keempat. Jadi pilar ini sama pentingnya dengan tentara, keraton ini sama pentingnya dengan tentara dan Polri, sama pentingnya dengan rakyat, karena dia pilar yang keempat. Nah, Gusti Yudho malam hari ini ingin menegaskan bahwa pilar keempat itu sambung dan puzzling menjadi satu acur-acur dengan pilar yang kelima, yaitu agama, agama dan spiritualitas. Jadi lima ini harus seimbang. Policy negaramu harus menerjemahkan keseimbangan antara lima ini. Anda tahu selama Indonesia ada, itu yang memimpin dulu adalah pilar kedua, kemudian pilar ketiga sampai hari ini. Toh, pilar keempat menjadi pariwisata. Kabudayan ki meng dinggo wong antik sing didelok-delok, oh kae mleding, oh kae joget, oh kae mengono toh. Tempat ini harus kita bangun sebagai tempat yang merupakan pusaka Ngayogyakarta tempat ini. Bukan hanya tempat pariwisata. orang menggu delok-delokan, tetapi pusaka. Nah, kalau ngomong pusaka, nanti kapan-kapan kita belajar bersama bahwa pusaka itu nek ngomong kalimat itu berasal dari aksara, tidak dari huruf. Kita sekarang hidup dalam peradaban huruf A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, H. Terus ngono kae. A, B, C, D. Jawa orang ono A, B, C, D. Sing ono ho, no. Wis dadi kuwi ho, wis dadi no, wis dadi co, wis dadi to, wis dadi. Nanti sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijogo yang disitir oleh Gusti Yudo, nanti akan kawin, akan nikah aksara Jawa dengan aksara Al-Quran. Alif, ba, ta, fa. Ora abatata. Ya abatata nggo ajar apa-apa ning aja njur rumahsamu kuwi A, ora kuwi Alif. Kuwi ba, dudu ba. Ba. Ro, za, kuwi ane kuwi mulane Gusti Allah iki wis langsung gawe alif lam mim. Kuwi ben kowe iki ngerti nek kuwi dudu huruf, kuwi aksara. Alif lam mim. Wis dadi sak notasi. Nek alama. Ora penak-penak. Nggung traweh ning ping 11 berarti ming cukup surat piro kuwi? Nek 11 berarti wis 11 rakaat ya. Ya ming 11 surat. Kuwi alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya sad, sad nun, qaf, ta ha, yasin tak wis. Waladhdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Radhalin amin, bismillahirrahmanirrahim, qaf, Allahu akbar, wis rasah ana tepe iki. Gento iso dadi imam. Nyuwun sewu sedaya Gusti Yudo, sekeluarga, semua bapak-bapak dari Dinas Kebudayaan DIY, konco-konco seniman kabueh, dulur-dulur dari sing alim-alim nganti gendo-gendo. Nah, langsung cinta sopo langsung guyu berarti halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya akan mulai dari saya ini bukan didawuhi tapi ada dawuh ke saya. Dua. Yang kedua, saya sebut yang kedua dulu dari Gusti Yudo. Gusti Yudo dawuh kepada saya, cak pokoknya diuri-uri kaya piwelinge Kanjeng Sunan Kalijogo, ayo gawe Islam sing Jawani, Jawa sing Islami. Catat ya. Dawuh pertama. Jadi ini nanti kita eksplorasi, artine nek Islam ning Jawa ya dudu Islam sing ngarapi. Dadi nek kowe dadi pitik, kuwi Gusti Allah sing dawuh kowe dadi pitik, kowe aja njur ganti dadi manuk. Nek kowe dadi wong Yoja, nek kowe dadi wong Jawa, ya kuwi dawuhe Gusti Allah, wajib hukume kowe nguri-uri dadi wong Jawa. Jadi nek wong Islame wong Jawa ya Islam sing Jawani. Nek wong Jawa ne diparingi Islam ya Jawa sing Islami. Kita bukan orang yang kuat, kita orang yang ditipu-tipu, kita orang yang diapusi, kita orang yang dijajah dengan jenis penjajahan yang berubah-ubah dan berkembang dan sempurna, dari penjajahan militer, teritorial, sampai penjajahan nilai, penjajahan kebudayaan, penjajahan pasar bebas, penjajahan macam-macam, sampai kita mengalami sekarang yang namanya penjajahan regulasi. Jadi ini nanti caranya maling bukan ngambil duit, tetapi ngerubah aturan. Jadi itu namanya penjajahan regulasi. Ini nanti kita panjangkan kalau kira-kira kita memiliki kecerdasan bersama pada malam hari ini. Awake dhewe ora kuat ning meskipun kita lemah, kita tidak mau dirubah menjadi bukan diri kita. Kalau kita orang Jogja, kita orang Jogja. Kalau kita punya ngarso dalam, kita punya ngarso dalam. Dan nanti ngarso dalam diganti siapa, ndak usah Bill Clinton ikut ngatur. Ya. Nggak usah ada kekuatan Amerika, kekuatan Israel, kekuatan Cina, kekuatan apa saja, ya. Kalau ngayo Jogarto, ngayo Jogarto. Itu kita uri-uri karena Gusti Yudho tadi dawuh juga kita ini Khalifatullah fil ard. Khususan Jogja, Khalifatullah ing bumi Mataram. Ini dawuh yang kedua. Dawuh yang pertama dari seseorang disampaikan kepada saya, seseorang yang sangat dipercaya oleh Ngarso Dalem 10 dan orang yang menyampaikan ke saya juga saya sangat percaya. Pesannya malam hari ini adalah konco-konco dulur-dulur penduduk warga negara Yogyakarta, ayo bareng-bareng jogo Jogja. Dijogo sak kabehane. Yo ora apa-apa sedekah sedikit mikir sedekah sedikit mikir pilpres ra masalah. Ning kuwi sedekah. Ora penak nek ora. Ning nomor siji jogo yojo. Ngarso dalem ngendika seakan-akan Jogja adalah negaramu sendiri. Dan yang lain-lain kita sayangi, ada negara Malaysia, negara Brunei, negara Indonesia, semua kita sayangi. Tapi di dalam hati kita, negara kita adalah Ngayu Jogarto Hati Ningrat. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya terjemahkan ke dalam musik, ini kita berkaca kepada keadaan sekarang. Wong urip kila ono telu alate siji pisau. Kuwi tinggu ngiris brambang, nggo yo pisau iki karo kancang-kancane ono bendu, ono berang, ono apa meneh liyane. Arit sak piturute nggih. Nek arit tinggu ngarit, suket, nek pisau tinggu ngiris brambang, nek pecok nggo ngethok kayu sak piturute. Pokoknya pisau dan teman-temannya itu urusan perekonomian. Kan gitu. Ning awake dhewe duwe pedang, jolali. Pedang itu adalah kekuatan politik dan militer untuk melindungi kebutuhan perekonomian kita. Jadi pisau, pedang. Ngarso dalem di kepatian itu memegang pedang. Tapi ngarso dalem di keraton dia memegang yang ketiga yaitu keris. Nah yang namanya nguri-uri Jogja adalah menghidupkan kembali, memahami kembali pusaka. Awake dhewe iki Indonesia monggo arep orang nganggo keris rapopo ning Jogja tetep nganggo keris. Keris kuwi kabudayane, pamore, sepuane, pusakane. Wong urip nek ora duwe pusaka dadi wedhus wae. Pusaka itu ora kudu keris, pusaka itu misale bapakmu iki ora ketang ming tukang becak kuwi pusakamu aja kok nyek, nggih mboten? Wewani nyek bapakku ora ketang kae biyen yo main karo kaya aku. Ning nek bapakku dinyek kasro. Gitu ya. Itu namanya pusaka. Makanya kita punya cincin itu pusaka. Kita punya gambar di rumah kita, kita pasang fotonya siapa. Di dalam hati kita ada siapa yang paling kita junjung. Mikul dhuwur, mendem jeruk. Itu semua kita bangun kembali, kita tumbuhkan kembali. Nyun sewu kalau kita belajar kepada tetangga kita, negara Republik Indonesia. Negara Indonesia itu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar berlangsung sampai 4 kali dan tujuannya adalah menghilangkan kerisnya negara ini. Ini kalau ngomong tentang tata negara akan panjang, tapi prinsipnya adalah ini negara yang sedang kamu urusi dan menyedihkan atau menyenangkan hatimu itu sedang tidak bisa mengatasi masalah. Karena pasti akan muncul masalah dan masalah dan masalah lagi. Karena tidak punya keris.

menerjemahkan keseimbangan antara lima ini. Anda tahu selama Indonesia ada, itu yang memimpin dulu adalah pilar kedua, kemudian pilar ketiga sampai hari ini. Toh, pilar keempat menjadi pariwisata. Kabudayan ki mengdinggo wong antik sing didelok-delok, oh kae mleding, oh kae joget, oh kae mengono toh. Tempat ini harus kita bangun sebagai tempat yang merupakan pusaka Ngayogyakarta tempat ini. Bukan hanya tempat pariwisata. Orang menggudelok-deloan. Tetapi pusaka. Nah, kalau ngomong pusaka, nanti kapan-kapan kita belajar bersama bahwa pusaka itu nek ngomong kalimat itu berasal dari aksara, tidak dari huruf. Kita sekarang hidup dalam peradaban huruf. A, B, C, D, I, D, C, D, E, F, G, H. Terus? Terus? Terus ngonokai. Nah. A, B, C, D. Jawa, orang ono A, B, C, D. Sing ono ho, no. Wis dadi kuwi ho, wis dadi no, wis dadi co, wis dadi. To, wis dadi. Nanti sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijogo yang disitir oleh Gusti Yudo, nanti akan kawin, akan nikah aksara Jawa dengan aksara Al-Quran. Alif, ba, ta, fa. Ora abatafa. Ya abatafa gue ajar apa-apa. Ini ngejonjur rumah samu kui A. Ora kui alif. Kui ba, itu ba. Ba. Ro, za. Kui anak kui mulane Gusti Allah kui wis langsung gawe alif lam mim. Kui ben kui iki ngerti nek kui dudu huruf, kui aksara. Alif lam mim. Wis dadi sak notasi. Nek alama. Ora penak-penak. Nggung traweh ning ning ping 11 berarti ming cukup surat piro kuwi? Nek 11 berarti oh 11 rakaat ya. Ya ming 11 surat. Kuwi alif lam mim alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya sad, sad nun qaf ta ha yasin tak wis. Walallin amin. Amin bismillahirrahmanirrahim nun Allahu akbar. Radhalin amin bismillahirrahmanirrahim qaf Allahu akbar wis rasa ana tepe iki gento iso dadi imam ya ngaten nggih. Oke, yuk kita bangun kembali kesadaran kita mengenai pusaka, dan ini tidak ada dalam kebudayaan modern. Orang modern tidak mengerti pusaka. Kalau mereka punya age, itu bukan pusaka kehidupan. Pusaka itu bukan klenik. Pusaka itu yang nomor satu, pusaka maha pusaka adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kundi pusaka menenek selawatan ini iki berarti pusakamu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dirubah jenenge si dhewe kuwi nesu. Nek syahadat wis Muhammad Rasulullah. Ojo njur dirubah. Oh pusaka e. Nek luk pitu ya luk pitu. Ojo njur di modifikasi nek Ramadan poso bulan Ramadan ya ora ya bulan Ramadan ora njur mergo pilpres posone ditunda setak seminggu wis ta apa sesasi ora entu. Karena bareng sama tahun ajaran baru ya toh. Terus Idul Fitrinya diajukan ngono berdasarkan sidang isbat gitu. Ngaten nggih. Jadi kita mesti punya skala prioritas. Kita tidak menyuruh orang di dunia seperti kita, enggak. Kalau kamu sapi, sapilah. Kalau kamu kerbau, kerbaulah. Hiduplah dengan habitat kerbaumu. Tapi kami semut. Kami ini semut ireng. Aja dikongkon anak-anak sapi. Semut ora iso dibelah. Terus sapa sing gelem belah semut? Pekok jenenge. Ning kowe ora iso ngalahke semut. Ora iso berantas semut, ora iso ngentekke semut, ora iso njajah semut. Kowe modar dhewe nek kowe wani-wani njajah. Semut e karo gajah menang kok, gitu? Suharto gelem mudhun mergo disemuti kuwi. Tak merambat rene-rene njur. Iya, mudhun dhewe akhire. Akeh macan e. Gitu. Lah kok semut ireng anak-anak sapi. Lho piye semut kok manak sapi? Piye iki semut kok manak sapi? Ya niki tafsir rada ngawur ning muga-muga bener. Sapi iki ketoke gedhe ning penggawean iki ming telu, siji diperbudak, dikeluwi, dicocok irunge, ditaleni gulune, kongkon nyingkal, kon garu, kon narik gerobak. Itulah bangsa Indonesia dengan pasar bebas dan peraturan dan perubahan-perubahan regulasi. Kalian disapikan dan bukan banteng ketaton. Kuiwe korane koran sop buntut. Dadi sing didoleki saka sapi ku mung buntute. Ya ana sapi liwat ketok buntute. Didol. Ora peduli sirahe, ora peduli kejaba inul liwat ketok bokonge. Kan gitu. Imam liwat ketok suarane tok. Mlebu swarga, sak zainule mlebu swarga suarane tok. Wonge antri kae kok ten mriki, ah swara kula dhisik ten swarga. Pekerjaan pertama sapi diperbudak. Dan terjemahkan ini di dalam struktur politik nasional maupun internasional. Kalian diperbudak. Dan sekarang sempurna perbudakannya. Kita rayakan keterbudakan bangsamu sekarang ini. Alhamdulillah. Sip. Modiar guys saya. Ya. Nomor loro. Sapi ki penggaweane ming diperes susune. Freeport, Newmont, pasir besi, gitu, diperes susune. Apa do penake sing meres yo penak, sing diperes yo penak, ya. Awas diwis. Dadi capres nang ndi ngintil terus. Lho kok ngintil ah ben diperes susu ku ngaten. Jur anak kula takon, ide kok iso susu diperes kuwi piye ta susune sapi diperes kuwi ora kuwi biyen ana wong apa jenenge? Apa ngingu sapi akhirnya saking senenge karo sapi lali ora rabi-rabi ngono jenenge Imam Fatali ya no jenenge Imam wis kowe mlebu swarga mah suatu hari lah kandeng suatu hari dilus-lus sapine njur tekan susune lho kok penak lho kok celut akhirnya diteruskan curut lho kok iso sak botol lho kok iso sak ember lagi iso didol asli-asli ada mulai ada ide kapitalisasi susu sapi itu asal usulnya ngono ngono ceritane tak indik kayak diperes kayak jur sapi ini malah orang nesu malah ngono kuwi malahan lagi bangsa Indonesia diperes susumu malah seneng kowe saiki iki le. Piye kowe iki apene kok? Nomor loro, nomor telu apa penggaweane sapi? Nek wis ora iso nyingkal, wis ora kuat narik gerobak, susune ra metu dibelah. Wis aku ucapkan selamat kepada seluruhnya ya. Oke, teman-teman sekalian, yuk kita mulai nguri-uri. Tepuk tangan untuk Yogyakarta hati ningrat. Jangan lupa, tidak ada kebencian yang boleh muncul dari Jogja kepada siapapun saja. Tidak ada kebencian. Kita punya ajaran-ajaran melebihi semua filosofi-filosofi yang pernah kita kenal. Wong Jawa kuwi nek menang tanpa ngasorake. Ki urung menang wis ngasorake. Wis menang isih terus ngasorake. Yogyakarta tidak seperti itu. Kalau Anda terlibat di dalam ngasorake, menghina orang, kebencian beredar di seluruh media sosial. Sehingga saya mending dituduh gaptek sehingga tidak punya akun Twitter dan Facebook. Soalnya aku raiso ngetik. Angel kuwi aku ngertine WS karo sirahe dos. Dadi nek tekan Samsung wis ra mudeng aku. Ning ati ayu tak hack kowe engko kapan-kapan. Itu ya teman-teman sekalian. Nah, kita mulai dari situ. Banyak sekali ajaran-ajaran Jawa. Saya bukan Jawa sentris. Lu kok Jawa sentris? Terakhir, supaya kesadarannya jelas. Gusti Yudo itu orang mana? Kalau ditanya, oh saya orang Indonesia. Sik, Indonesia mana? Indonesia Jogja, ngoten to? Bahkan nek detail Indonesia Jawa, Jawa Yojo, ngoten to? Siji karo Indonesia Jawa Solo, Indonesia Jawa Blora, Indonesia Jawa Mojokerto. Selama ini teman-teman sekalian, kita punya cara berpikir kebudayaan dan eksistensi kebangsaan yang menurut saya tidak matang dan mungkin keliru. Karena kalau kita ditanya orang sekarang kan, udah gak ada orang Jawa, yang ada orang Indonesia, moter gue, orang Indonesia kira ono. Indonesia ki, wong gue bendino gawe kata-kata Indonesia iso kok. Bahasa Inggris angger kok kayak i, shen dati si, itu dati bahasa Indonesia. Iya toh. Tausiah mbiyen ra ono. 10 tahun yang lalu tausiah urung tau krungu kowe. Kuwi sing mulai ono ustaz-ustaz ning TV kuwi ono tausiah, dadi ini nanti ada tausiah dari Cak Nun. Tausiah ki wasiat wong arep mati. Dadi wong nek ngongkon aku ngkae tausiah ki janjane ki mung arep merogram aku. Nek mau idho hasanah sing gawe gustur kuwi mergo tak todong. Jadi ceritanya singkat kata, ada diskusi di pesantren Tambak Beras Jombang, dibubarkan oleh tentara dan polisi di zaman menjelang jatuhnya Pak Harto, yang isi adalah gustur, Ibu Megawati, dan Cak Nur Kholis Majid, dan saya. Ketika Cak Nur pidato, polisi datang, tentara datang gerbek, ansornya Allahu Akbar mau melawan, bansernya mau melawan, tak pencoloti sik aku njaluk 3 menit. Komandane tak seret metu, jenengan napa dikengken napa niken bubar nggih. Nggih kula terke ten panggung, jenengan bacakan surat pembubaran terhadap acara ini. Wis kanca-kanca banser tenang sik ning kene, pokoke aku tak rundingan karo komandane sik. Wis akhire tentarane sing anak buah tak kongkon nang wit. Terus komandane takjak munggah podium, sudah sampean umumkan bahwa acara ini dibubarkan. Wis Cak Nur turun, diumumkan sesuai ini berdasarkan keputusan ini acara seminar ini dibubarkan. Oke, saudara tolong tunggu 3 menit, saya mau mengantar bapak komandan ini untuk bersama anak buahnya, sudah kita siapkan minuman dan makanan di bawah pohon sana. Wis tak seretono, Pak sampean enten kemriki, nikon jurun mesti ribut kula beresi sik. Akhirnya aku mulbu meneh, saudara-saudara, acara sudah dibubarkan. Maka marilah kita bikin acara yang baru. Terus aku bengok, Gus, nek mang seminar Gus, saingi sing anyar acarane nopo nggih Gus, terus Gus Dur karo ngantuk bengok, mau idho hasanah Cak. Oh nggih, sip. Saudara-saudara, marilah kita mulai acara mau idho hasanah pada siang hari ini. Dan pembicara pertama saya persilakan Bapak Dr. Nur Kholis Majid untuk maju ke podium. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Nur pidato meneh. Rasa konflik horizontal, tenang wae. Gitu loh. Wis, tentarane ya wis beres. Wong dhewe ya ora setuju dibubarke nanti kongkon komandane. Gitu loh. Udah beres. Sejak itu ada Maudhu Hasanah, saiki ganti tausiah, iki sedelet meneh. Ayo kira-kira dintene arep ganti apa meneh iki. Apa padha karo anggere ana menteri pendidikan anyar kuwi ono berdasarkan apa berbasis apa kurikulum berbasis kompetensi. Aku iki lagi krungu 2 tahun setelah dicetuskan, aku lagi krungu apa to kuwi lagi arep sinau sesuk wis ganti kurikulum berbasis karakter. Wes aku dikon pidato nang dindi tak doleki karakter jebul sing dimaksud karakter ora koyo sing tak omongke. Nah, saya lagi bingung karakter piye maksudnya. Karakter maksudnya berbasis moral nek karepe ternyata. Wis ganti-ganti terus. Nah, muga-muga iki ana menteri anyar, muga-muga ana kurikulum baru berbasis gento. Oke. Jadi teman-teman sekalian, usul saya adalah siapakah engkau kalau memang Indonesia masih mau sama kita? Kita sebut diri kita, aku orang Indonesia Jogja. Jadi ikatan keindonesiaan oke, tetap kita jaga sepanjang kalian berbuat baik sama kita dan kita juga berbuat baik sama kalian. Kita orang Indonesia Jogja. Nek Pak Muzamil ke wong Indonesia Madura. Madura. Masih ngaku wong Solo. Ada orang Indonesia Banjarnegara. Ada orang Indonesia Bugis, ada orang Indonesia Batak dan seterusnya. Tetapi Indonesianya adalah perikatannya, nasionalismenya, tapi hakikat kebudayaan dan gennya, zatnya, takdirnya adalah Jawa. Jadi Jawa tidak masa silam, Jawa bukan sesuatu yang kita tinggalkan, Jawa adalah masa depan kita bersama-sama. Itulah. Apa seluruh binatang disuruh jadi satu binatang? Mentang-mentang sekarang kebun binatang, terus pitik ya kebun. Siapa kowe? Kowe wong di kula kebun binatang. Ora, nek pitik tetep pitik. Gitu loh. Wedhus tetep wedhus. Dan ndak apa-apa, wedhus ora apa-apa. Dadi wedhus ora apa-apa, dadi asu ora apa-apa. Ora masalah. Aku gelem kok dadi asu. Upama Gusti Allah, "Nun, saiki kowe mbangane kakean cangkem kowe dadi asu wae." Nggih, purun malah bendina bebas aku. Kuwi kon. Wis nenengke. Wis upama Gusti Allah ki rada nakal sithik ngene ya, njur aku dadek ki asu iki mesti ndak gelem kabeh. Lho ya. Jadi ini kita menjalankan amanatnya ngarso dalem sama Gusti Yudo, kita jaga Jogja, Islamnya kita jawakan, Jawanya kita Islamkan, Jogjanya tidak kita ingkari, meskipun kita boleh mengadakan perjanjian keindonesiaan, tapi Jogjanya tetap adalah eksistensi dasar kita, dan itu takdirnya Tuhan. Tuhan yang mentakdirkan kita. Kecuali pendatang kayak saya, aslinya bukan Jogja, tapi kan saya sudah 40 tahun lebih. Wah, ini mesti nyolong rambi kubian. Oh, asrama pitulah. Aku tahu Arep tes UGMI Bali jam 3 esok. Sinau ning gerjen Bali ming sarungan kaosan kowe tekan omahe entek kabeh dintekno maling. Sak klambine sak celanane seanduk waben tak ning gari jaket Kopassus kae. Amas aku arep tes UGM nggo jaket Kopassus. Kuwi dintek kowe tak uwak langsung iki entek iki piye iki? Omah entek kabeh ning kos-kosan entek bagian entek dimaling niku wakir melayu. Wah, dengan penuh heroisme aku lari. Akhirnya bing, nang dia melayu nih ya. Lagu nggak berenang di. Akhirnya nggak yudewe. Oh lah. Aku nggak dugaan iki nyolong iki. Nengko aku melayu rene mau ikhwi cerita nih emang. Ah, oke bang ngono kui. Melayu rono Bali rene bareng wis kalah melu rene. Hei, sini ngono kui. Es. Jadi wong Indonesia randui keris, randui ne pisau dapur. Itu ya, bismillah, jaluk gundul pacul sih. Nadane bareng-bareng gundul pacul sudah ngerti semua pesennya. Harus dipastikan oleh Yogyakarta bahwa wakule rakyat Yogyakarta. Syukur kita juga pesan kepada wakulnya, bakulnya rakyat Indonesia. Bakul itu adalah lambang kesejahteraan, bukan hanya ekonomi tapi juga kesejahteraan budaya, kesejahteraan hak politik, kesejahteraan demokrasi, kesejahteraan spiritual, kesejahteraan akidah, kesejahteraan akhlak, kesejahteraan apapun saja digambarkan oleh wakul. Jadi sekarang kita harus memastikan bahwa wakul ini tidak dijual-jual lagi seperti dulu ke Temasek, Singapura, dijual ke sini, ke sini, ke sini. Ini harus diantarkan ke rakyat untuk supaya rakyat mendapatkan kesejahteraan yang sekomplit-komplitnya. Kula suwun sedaya ndedonga muga-muga orang limpang wakule nggih. Nek upamane engko sok-sok yang wakule nglimpang kan segone dadi sak latar njur diapake segone kuwi. Didotoli gampang, mulane cepet-cepet dadi opitik. Dadi kuwi nek ana wakul nglimpang kuwi gari melu notol yang ngerti niku. Wong Jawa kok, wong Jawa ini serasa diapusi. Ketoke kapusan sedelet sesu atenti tenono kue. Wong Jawa diapusi. Gusti Alawi kaget to. Kaget. Itu Kanjeng Nabi Muhammad itu untungnya di ngarep kan tugasnya. Ning Jawa kue mesti ngelundase. Lo ini tenanan mas. Jadi jangan menyangka bisa menjajah orang Jawa. Orang Jawa juga tidak ingin pernah menjajah kok. Kita itu ingin mangku, ya toh? Mulane ha mengku buwono mangku bumi sak pituruke niki senengane mangku. Mulane Mbak Novia niku bendina penggaweane tak pangku. Dan jadi halo Ma. Mama. Mama gedang. Gusti Yudha tadi kan pesen Islam sing Jawani, Jawa sing Islami. Nek dulur-dulur saka Merapi pesen Jawane kudu tetep digawa. Wong kuwi ya wong Jawa, terus arape di garap barat ora apa-apa. Kita sama orang barat enggak masalah, itu saudara kita semua, tapi diruat. Gitu loh. Yang Jawa-Jawalah, yang Barat-Baralah tidak apa-apa, tapi bersatu di dalam kemanusiaan, bersatu di dalam kearifan, dan tidak ada kebencian satu sama lain. Kritik boleh, tapi tidak kebencian. Nah makanya ini juga Gundul Pacul ini harus diterjemahkan dengan aransemen agak barat juga, tidak apa-apa, tapi kudu baratnya kudu gelem melu kenduren Jawa gitu ya. Gitu ya. Ngono. Oh,